Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayo ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang kita tidak mampu membilang dan menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari si Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, lazidannakum, niscaya aku akan tambah untuk kalian. Wa la in kafartum, namun kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Ikhwani fid din rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terkecuali malam hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu, dimudahkan, diberikan taufik untuk kita bisa insyaallah taala menambah ilmu, menambah pemahaman terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi alamatul khair wa miftahun lil khair, menjadi tanda kebaikan untuk kita dan menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Yang mana dengan menempuh jalan untuk mempelajari agama ini, mempelajari ilmu yang bermanfaat, merupakan jalan yang akan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dengan sebab itu menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang keluarkan lima muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk dia mencari ilmu, untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Ikhwani wa jazakumullah. Sehingga maslak jalan yang ditempuh oleh para penuntut ilmu, usaha yang dilakukan oleh para penuntut ilmu untuk dia menambah ilmu, untuk dia menambah pemahaman terhadap agamanya Allah, adalah sebaik-baik maslak, sebaik-baik jalan. Bagaimana tidak? Karena dengan sebab itu Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah merupakan keutamaan besar dan sekaligus busro, kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Dengan sebab dia diberikan kemudahan, dengan sebab dia diberi taufik oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu, maka hendaknya dia berbahagia. Bahkan kebahagiaannya adalah melebihi dia mendapatkan harta kekayaan. Kegembiraannya adalah melebihi dia mendapatkan tumpukan harta. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka senang, mereka gembira, karena yang demikian dah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari harta kekayaan. Dengan karunia dan rahmatnya Allah diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah adalah dengan diberikannya dia tambahan ilmu pemahaman terhadap kitabullah setelah Allah Ta'ala berikan kepadanya iman. Nah, diberikan kepadanya kemudahan untuk memahami ilmu tentang kitabullah, Al-Quranul Karim, wahyunya Allah. Setelah dia diberikan keimanan bagi dirinya, maka dengan itu hendaknya dia senang, dia gembira. Nah, huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari harta benda. Sahih ya ikhwan fillah jazakumullah. Sangat banyak nilai keutamaan dan kebaikan ilmu dibandingkan harta kekayaan. Nah, sehingga kenyataan wakil realita ketika manusia semakin bertambah ilmu bermanfaat, maka dia semakin terbimbing untuk berjalan di atas jalan Allah yang hak, yang lurus. Sebaliknya, manusia banyak semakin diberi harta, maka dia semakin jauh dari jalan yang benar. Semakin diberi harta, semakin lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana dua-duanya ini manusia dalam usaha mencarinya, meraihnya tidak pernah mengalami kepuasan. Tidak pernah merasakan cukup. Baik manusia dalam mencari ilmu, karena semakin dicari, semakin memberikan kenikmatan, semakin memberikan kebahagiaan. Begitu juga harta tidak akan pernah puas. Semakin dia cari, semakin haus pada harta. Demikianlah Rasul alaihissalam menyebutkan man huma nila yasba'ani. Dua perkara yang dicari oleh manusia yang tidak pernah memberikan rasa puas, rasa kenyang. Man humun fid dunya wa wala yasba. Orang yang mencari dunia di mana dia tidak akan pernah merasakan rasa kenyang, puas, tidak akan pernah berhenti. Kerja memang ada pensiunnya. Cari harta enggak pernah kenal pensiun. Naam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dari memperbanyak menumpuk harta hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke liang lahat, ke kuburan, barulah berhenti mencari hartanya. Naam. Ini kebanyakan yang menimpa manusia. Wa man humun fil ilmi la yasba. Dan orang mencari ilmu juga tidak akan pernah merasakan kepuasan. Artinya tidak akan pernah berhenti. Semakin dia mendalami, semakin dia kemudian ingin terus menambah ilmunya. Namun ya ikhwan wa jazakumullah, Allah akan memudahkan dari dua jalan yang ditempuh oleh masing-masingnya. Yang dimudahkan oleh Allah, jalan menuju surga adalah satu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Antabihu. Maka jelas jalannya orang mencari ilmu itu adalah lebih baik dibandingkan jalan orang yang mencari dunia. Naam, karena Allah Ta'ala telah menyatakan wa khairum mimma yajma'un, ketika seorang mendapatkan bimbingan ilmu, tambahan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kitabullah, setelah Allah Ta'ala berikan iman kepadanya, maka itu lebih baik daripada harta kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia. Bukan artinya kita tidak perlu mencari harta, tetap. Naam. Bukan artinya kita tidak bisa ibadah dengan harta, ada kesempatan beribadah pun dengan harta. Namun ya ikhwan dan jazakumullah, sekalipun ada harta, tidak akan bisa mengantarkan untuk harta itu bernilai ibadah. Tidak akan bisa mengantarkan harta itu kepada hal yang bermanfaat. Harta itu berguna dengan baik, dunianya maupun akhiratnya, kecuali membutuhkan bimbingan ilmu. Kecuali membutuhkan bimbingan ilmu. Maka ashabul mal, bal ashabul jah, orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan pun, harta dan kedudukannya akan menjadi bisa menjadi bencana bagi dia kalau tidak dibimbing ilmu. Naam, maka adalah ilmu itu adalah perkara yang pokok. Rasulullah SAW sebelum beliau meminta untuk diberikan rezeki yang baik, yang halal, maka beliau meminta terlebih dahulu adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dahulukan ilmu. Naam, karena ini adalah kuncinya. Baru setelah itu harta yang baik. Ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Naam, sehingga ketika dia mendapatkan rezeki, dia sudah ada modal utama ilmu, rezeki yang baik dia dapat, maka pun akan mendatangkan kebaikan insyaallah dengan rezekinya. Maka targetnya adalah yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Karena kalau orang mendapatkan harta, nah, tidak dibimbing ilmu, maka tidaklah akan mengantarkan kepada target yang ketiga, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang punya harta justru melalaikan dia dari beramal. Amalan yang semestinya dia persiapkan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalai dengan hartanya. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampailah yakni kalian masuk ke kuburan, baru kemudian berhenti dan menyadari ternyata harta tidak bisa menolong dia dari azabnya Allah, harta tidak bisa menolong dia dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia lalai, ketika dia dengan hartanya tidak dibawa untuk jalan bersyukur, jalan bertakwa, jalan taat, selama ini lalai dari bimbingan ilmu. Nas'Allah salama wal afiyah. Fal ilmu wal ilm wal ilm. Maka ilmu, ilmu dan ilmu ya ikhwan fillah jazakumullah, wa muqaddamun. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat, berkata dan berbuat, sebelum berucap dan beramal. Ilmu itu adalah dasar pokok modal awal. Maka untuk itulah tiada hentinya dan tiada putus-putusnya hendaknya kita menjadi thalibul ilm, menjadi para penuntut ilmu. Naam, sebagaimana nasihat salaf, kun aliman au muta'alliman. Naam wala takun salisa. Dalam riwayat yang lainnya, sebagian salaf mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'ah. Jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, atau orang yang belajar ilmu. Jangan kamu menjadi orang yang ketiga. Naam, orang yang berilmu juga tidak, orang yang belajar ilmu juga tidak. Naam, jangan. Atau jadilah engkau orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, atau orang yang belajar ilmu, atau setidaknya mustami, pendengar, setia untuk mendengarkan bimbingan ilmu. Wala takun rabi'ah, jangan kamu jadi orang yang keempat. Bukan mustami, bukan penuntut ilmu, bukan orang alim juga. Jangan. Ini ihwan wa jazakumullah. Maka bagaimana dengan kita? Kalau para ulama, mereka sudah kalibernya ulama. Sudah kalibernya ulama pun, mereka masih tersibukkan untuk menuntut ilmu. Naam. Sebentar ya. Biar pas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dilihat oleh muridnya tidak lepas beliau dari kolam pena menulis hadis, menulis faedah, menulis hadis, menulis faedah. Nah, sampai ditanya oleh muridnya, ilama ta'ang taktuba ya imam, sampai kapan engkau itu mau menulis wahai imam, kok enggak berhenti-berhenti? Nah, kata beliau, minal khibrah ilal makbarah. Nah, dari sejak bisa menorehkan tinta sampai masuk kuburan. Nah, dari bisa minal yakni mihbarah ilal makbarah, dari sejak bisa menulis hingga nanti masuk kuburan. Tiada hentinya beliau, tidak terlepas, tidak mau terpisah dengan ilmu, kesibukan beliau. Padahal beliau sudah menjadi imam besar. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Ya hanun jazakumullah. Seringnya mungkin pulpen dengan kalkulatornya, lebih banyak kalkulatornya. Nah, insyaAllah salamah walafiyah. Baik, ikhwan jazakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga betul-betul kita bisa mengambil sesuai dengan nama kitab ini, yakni Al-Fawaid, faedah-faedah. Karena memang tulisan beliau ini, kitab beliau ini luar biasa. Ketika kita membacanya, faedah demi faedah kita akan dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk intifa, mengambil manfaat, istifadah, dan mengambil faedah dari kitab yang luar biasa ini. Ikhwan jazakumullah, pada pertemuan yang lalu, ketika beliau mulai merinci, menjelaskan isi kandungan surah Qaf, di awal-awal surah Qaf, Allah Ta'ala menyebutkan tentang adanya orang-orang yang mungkirul ba'as. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Sehingga disimpulkan oleh Al-Imam Qayyim, harus kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam membantah mereka dengan meletakkan tiga dasar pokok. Nah, dengan tiga dasar pokok ini, maka tidak ada celah baik bagi akal apalagi bagi yakni fitrah yang mau memperhatikan, mau mendengarkan ayat bimbingan Allah, dalil-dalil qat'i. Tidak ada celah lagi untuk dia mengingkari hari kebangkitan, yaumul qiyamah kelak. 6. Kemudian selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah di kitab kita di halaman 9. Summa ahbara subhanahu annal munkirina lidzalik Lamma kadzabu bil haqqi ihtalata 'alaihim amruhum fahum fi amrin marij muhtalitin la yahsuluna minhu 'ala syai'. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwasannya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan akal mereka, mereka mengingkari hari kebangkitan itu. Dan Allah Ta'ala sudah bantah, bahkan secara akal pun kesimpulannya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu, bahwasannya wajib kita mengimani apa yang telah Allah Ta'ala habarkan akan tegaknya yaumul ba's, hari kebangkitan nanti setelah datang ditiupnya sangkakala kedua, maka seluruh manusia min awwalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya. Nah, bagi orang yang akal-akalan, sekedar mengandalkan akal yang dangkal, dia serta-merta menolak. Mana mungkin? Mana mungkin? Maka demikian sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim pada pertemuan sebelumnya, pembahasannya telah kita lalui. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari hal tersebut, ketika mereka mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, maka ihtalata 'alaihim amruhum, urusan mereka kacau balau. Nah, tercampur, yakni antara keragu-raguan, prasangka-prasangka, praduga-praduga, akal mereka dan perasaan mereka. Artinya adalah tidak di atas kekokohan, tidak di atas al-haq. Nah, sebagaimana di ayat yang kelima di surah Qaf, Allah Ta'ala menyatakan, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Bahkan mereka mendustakan al-haq, lamma ja'ahum, ketika al-haq itu datang kepada mereka, yang disampaikan oleh Rasul, disampaikan tentang adanya yaumul ba'as, mereka mendustakannya. Fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam perkara yang muhtalitin, tercampur. Naam. Yaitu keadaannya kacau. La yahsuluna minhu 'ala syai'. Tidaklah mereka mendapatkan sedikit pun dari kebenaran, dari keyakinan, terguncang. Naam. Dalam banyak sisi. Karena apa? Ketika akal itu bertentangan dengan nas Al-Quran, di mana Al-Quran, nas-nas Al-Quran maupun hadis itu adalah qat'i. Nah, pasti kebenarannya, maka ketika akal menolaknya, pasti akal itu dalam keadaan guncang. Akal tidak, yakni mendapati adanya kekokohan, ketetapan. Terlebih akal awalnya memang, yakni dari ketidaktahuan. Summa da'ahum ila nadhari fil alamil ulwi wa binaihi wa irtifaihi wa istiwaihi wa husnihi wa ilti'amihi. Kemudian Allah Ta'ala di ayat selanjutnya dalam surah Qaf, yakni ayat yang ke-6. Hanya kalau bisa dibuka mushafnya bagus. Ada mushaf. Karena kita lagi diberikan rincian faedah diambil dari surah Qaf oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. Mulai dari ayat yang ke-6. Kemudian Allah Ta'ala mengajak mereka untuk melihat, memperhatikan tentang alam ulwi, alam yang di atas langit. Maksudnya, nah, tentang langit. Wabinaihi, tentang dibuatnya, dibangunnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wartifaihi, dan ditinggikannya oleh Allah, wastiwaihi, dan ditetapkannya oleh Allah Ta'ala di atas, wa khusnihi, dan Allah Ta'ala jadikan begitu bagusnya, walti'amihi, dan Allah Ta'ala buat begitu rapatnya langit, tidak ada celah, tidak ada retak, nam, tidak ada yang lubang. Nah, lihat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang seluas itu, sebesar itu, tanpa tiang. Nah, tanpa ada yang retak, tanpa penyangga, dan tidak ada yang retak. Sementara kalau kita itu melihat karyanya manusia, arsitek-arsitek yang jago-jago, ukuran misalnya 50x50 bangunan tanpa tiang, kita sudah, wah hebatnya ini. 50x50 tanpa tiang ini. Nah, 50x50 dibandingkan langit, berapa itu? Nah, hanuzakumullah. Allah Ta'ala ciptakan langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang kamu melihatnya. Sudah begitu, Allah Ta'ala berikan hiasan langit. Bintang-bintang, matahari, rembulan, berbagai galaksi, itu indahnya. Nah, begitu jumlahnya luar biasanya. Baik, dan mustaqirun, ya ini tetap. Ya ini rutinitasnya terjaga. Continue begitu. Nah, ada yang Allah Ta'ala takdirkan jatuh. Dengan kuasanya Allah menjadi rujuma lisayatin. Untuk melempar setan-setan yang enggak hendak mencuri berita. Walhamdulillahnya. Ya, untuk melemparnya itu untuk setan. Enggak sampai ke kita. Bayangin kalau ya malam gitu, kalau kita perhatikan kan mesti ada itu. Istilahnya meteor atau yang bintang jatuh. Nah, kalau sampai kita, kayak apa nasib kita? Kuasanya Allah SWT. Dalam keadaan jumlahnya yang demikian banyaknya. Tiap malam ada aja yang digunakan oleh Allah SWT untuk rujuma lisayatin. Tapi rasanya seperti tidak ada yang kurang. Luar biasanya ikhwanazakumullah. Maka kata beliau, Allah Ta'ala mengajak kepada manusia, termasuk mereka-mereka yang ingkar akan hari kebangkitan, untuk memperhatikan alam yang di atas, langit, binaihi, bagaimana Allah Ta'ala membangunnya, wartifai, dan Allah Ta'ala jadikan tinggi, di atas, dan Allah Ta'ala jadikan bagus, dan Allah Ta'ala jadikan semua, yakni merekat, rapat, tidak ada celah, tidak ada retak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-6. Afalam yang duru ilas sama'i fauqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ataukah mereka tidak mau memperhatikan ke langit-langit yang di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya, kata Allah. Wa zayyannaha, kami telah menjadikannya indah. Wa ma laha min furuj, tidak ada padanya keretaan. Langit. Ikhwanuzzakumullah. Yang Allah Ta'ala akan jadikan itu sebagai yakni atap bagi bumi. Kita melihat dari jauhnya antara langit dan bumi, ikhwanizakumullah, begitu besarnya. Padahal dilihat dari jauh, besarnya demikian. Bagaimana kalau kita mendekat? Apa itu luasnya? Apa itu besarnya? Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Allah Ta'ala Maha mampu menciptakan makhluk-makhluk yang begitu besar dengan sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kekuatan manusia, pikiran manusia. Langit dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian, tanpa tiang, tanpa keretakan. Dan begitu dibuat oleh Allah Ta'ala hiasan-hiasan yang semuanya ikhwan jazakumullah begitu teratur. Nah, begitu begitu yakni tetap Allah Ta'ala buat pergantian siang dan malam dengan perubahan-perubahan apa yang di langit tanpa ada suara yang berisi. Nah, begitu halus, begitu tak terasa pergantian dari siang ke malam, bintang-bintang mulai kelihatan. Nah, tiap hari demikian. Allah Ta'ala yang mengaturnya sendiri, Allah yang menguasainya. Sementara kalau kita punya bangunan, ya, bangunan semakin luas, dibutuhkan cahaya semakin banyak, listrik semakin banyak, itu ngurusnya semakin banyak. Nah, anzaqullah, perawatannya semakin susah, semakin menuntut. Kemudian kita lihat misalnya lampu ini untuk dari terang ke malam harus pakai saklar satu persatu. Nah, sementara Allah Ta'ala ciptaannya nggak tahu kita berapa watt itu, kalau diukur watt matahari, rembulan, bintang-bintang. Nah, tanpa ada suara klaklek-klaklek, nggak ada. Nah, tanpa ada yang mengagetkan, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berjalankan pergantian siang dan malam, perubahan di daratan, di muka bumi maupun di yakni langit. Ini semua Allah Ta'ala hendak mengajak manusia kembali nanti bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akal mereka tunduk. Tunduk akan kuasanya Allah. Maha besarnya Allah dan maha mampunya Allah, maha berilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian nam mustaqirul iman fil qulub. Tetapnya kekokohannya iman pada hati supaya tidak ragu akan ilmunya Allah, akan kuasanya Allah, akan kehendaknya Allah. Nam selanjutnya kata beliau, summa da'ahum ila nadari fi alamil ulwi wa binaihi wa irtifaihi wa istiwaihi wa husnihi wa ilti'amihi summa ila alamis sufli wa wal ardu wa kaifa basataha wa hayyaaha bil basti lima yuradu minha wa sabbataha bil jibal wa auda'a minha al manafi' wa ambata fiha min kulli sinfin husnin min asnafin nabati ala ihtilafi askalihi wa alwani wa maqadirihi wa manafihi wa sifatihi. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengajak mereka untuk memperhatikan alam yang di bawah, yaitu bumi. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikannya hamparan bumi itu. Wa hayya'aha bil basti lima yuradu minha. Dan Allah Ta'ala persiapkan bumi itu hamparan terhadap apa yang diinginkan dari bumi itu. Wasabbataha bil jibal. Dan Allah Ta'ala kokohkan bumi itu dengan adanya gunung-gunung sebagai pasak-pasak penguat sehingga bumi tidak goncang. Nah, jazakumullah, kalau Allah kehendaki gunung-gunung itu bikin goncang dengan zilzal, adanya gempa. Nah, tetapi fungsinya gunung itu adalah supaya bumi itu adalah tetap, tidak goyah. Nah, perkuat oleh Allah Ta'ala berupa pasak-pasak ke bumi itu adalah dengan adanya gunung-gunung. Nah, wa'audha'a fiha manafi' dan Allah Ta'ala ciptakan untuk bumi itu berbagai manfaat-manfaat. Adanya tumbuhan, adanya hewan, adanya material-material, baik di permukaan, baik di dalam perut bumi, baik itu di dalam lautan, atau di lautannya sendiri. Semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Nah, yang ada yang sudah diketahui oleh manusia, ada yang belum diketahui oleh manusia. Semuanya adalah Allah Ta'ala peruntukkan kepada manusia. Wa ambata fiha min kulli sinfin husnin min asnafin nabat. Dan Allah Ta'ala tumbuhkan pada bumi itu dari setiap jenis yang bagus. Dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Ala ihtilafi askalihi. Dengan berbagai macam aneka ragam bentuknya. Wa alwanihi dan warnanya. Wa maqadirihi dan ukurannya. Wa manafi'i dan manfaatnya masing-masing. Wa sifatihi dan sifat karakternya masing-masing. Subhanallah. Naam. Makanya muncul herbalis-herbalis. Naam. Apa yang dimanfaatkan? Yang diulik tanaman aja itu. Kan begitu. Tanaman diselokan, dulu dibiarin, sekarang dicari. Tanaman yang dulu, ya ini sebagai tanaman liar, sekarang dicari. Diuber. Masya Allah. Nah, setelah dikaji, diteliti, diperiksa, ternyata manfaatnya ini. Subhanallah. Nah, ikhwan wa jazakumullah, ini semuanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Taala mengajak untuk melihat, merenungkan ini nanti kesimpulannya seperti di ayat yang terakhir yang dibahas oleh beliau. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian semua terdapat peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati dan mencurahkan pendengaran dalam keadaan hatinya siap menerima, yakni pelajaran, siap menerima faedah, manfaat yang diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, hal itu mulai ayat yang ke-7. Ketujuh. Wal arda madarnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi, kami hamparkan bumi. Wa alqaina fiha rawasiya. Dan kami lemparkan pada bumi itu rawasi. Rawasi adalah jibal. Katakan rawasi karena itu jibal, gunung-gunung yang kuat. Rawasi itu ya ini gunung-gunung yang kuat, yang kokoh. Namun sekokoh dan seberat dan sekuat itu kalau Allah Ta'ala kehendaki jadi berhamburan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Itu gunung ketika ya ini meletus. Dan itu nanti di akhir zaman, gunung-gunung itu akan berterbangan seperti kapas-kapas. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurnya bumi. Enam. Rawasi, bahasanya rawasi. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami tumbuhkan di bumi dari setiap tumbuh-tumbuhan yang elok, yang bagus. Nah, berbagai macam yang terangkan oleh Al-Imam Qayyim tadi. Bentuknya, warnanya, ukurannya, manfaatnya, sifat karakter masing-masing tanaman dan tumbuhan. Luar biasa. Nah. Kata beliau selanjutnya, wa anna dzalika tabsirah. Itu semua adalah mengandung tabsirah. Nah. mengandung pelajaran, mengandung peringatan. Sebagaimana di ayat yang ke-8. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Al-Imam Qayyim wa anna dzalika tabsiratun, dan bahwasanya yang demikian terdapat pelajaran, idza ta'ammalahal abdul munib, apabila seorang hamba yang kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah, kembali mengetahui kuasanya, ilmunya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mau memperhatikan itu semua, terdapat tafsirah, pelajaran, pelajaran yang sangat berharga. Nah, makanya Allah taala, kita mengenal Allah, ma'rifatullah diterangkan dalam kitab Usul Salasah itu dengan dua cara. Nah, dengan dua cara, yakni dua ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ayatul Qur'aniyah al-masmu'ah al-munazzalah wa ayatul kauniyah al-makhluqah. Naam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat. Bentuk ayat yang kedua adalah ayatul kauniyah, ayat-ayat berupa ciptaannya Allah yang bisa dilihat, bisa diraba. Nah, berupa ciptaannya Allah, alam semesta, langit-langit dan bumi, segala isinya. Ini semuanya menjadi ayat, bukti, tanda kebesaran Allah, kuasanya Allah, maha berilmunya Allah, maha kudroh, maha mampunya Allah, maha kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idza ta'ammala al-'abdul munib, apabila seorang hamba yang kembali kepada Allah mau memperhatikannya. Wa tabassara biha, dan mau memperhatikannya. Tadzakkara ma dallat 'alaihi mimma ahbarat bi rusul. Tadzakkara, dia akan mendapatkan peringatan apa yang ditunjukkan oleh yang diberitakan oleh Rasul, minat tauhidi wal ma'ad, berupa tauhid. Kembalinya dia akan meyakini, percaya, menerima apa yang diberitakan oleh para Rasul berupa tauhid. Tauhidullah firububiyah, dalam masalah penciptaan, masalah perbuatan-perbuatannya Allah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah memberi rezeki, bagaimana Allah menumbuhkan, bagaimana Allah menghidupkan. Semua berkaitan dengan perbuatannya Allah. Dengan kita memperhatikan langit, bumi, dan segala isinya, dibimbing ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para Rasul, maka yang ada adalah al-iman. Nah, yang ada adalah qabulul haq, menerima kebenaran, percaya. Ini ihwanul jazakumullah. Ada pelajaran, ada peringatan. Yang akhirnya menetapkan dan meyakini benarnya apa yang diberitakan oleh para Rasul, minat tauhid, berupa tauhid, wal ma'ad, dan hari yang telah Allah Ta'ala janjikan, berupa yaumul ba's, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari hisab, yaumul jazak, hari pembalasan, yaumul akhirah, hari akhirat. Percaya. Nah. Fannadiru fiha yatabassaru awalan. Maka orang yang memperhatikan padanya, pada langit-langit dan pada bumi, ya Allah Ta'ala ajak manusia untuk melihatnya, memperhatikannya, merenungkannya. Maka orang yang perhatikan, pertama adalah yatabassaru. Dia melihat-lihat, memperhatikan. Summa yatadzakkaru sanian. Kemudian yang kedua akan membuahkan tadzakkur. Mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. ada sisi mudzakarah, teringat. Nah. Ini hanya zakumah, makanya di ayatnya disebutkan tabsiratan wa dzikra, tabsirah. Dari kata basar, melihat, memperhatikan, mencermati, wa dzikra, kemudian mengambil pelajaran, peringatan. Nah, demikian. Ayat-ayat Al-Quran mengajak kita juga untuk kita tidak buta mata dan tidak buta hati. Lihat oleh mata, jangan buta. Apa yang ada di hadapanmu berupa penciptaan langit, penciptaan bumi. Dengan segalanya semuanya yang menunjukkan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kuasanya Allah, bukti maha esanya Allah, tauhidur rububiyah. Nah, setelah itu nanti akan menuntut tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, makanya juga adalah percaya yakin apa yang Allah Ta'ala beritakan melalui lisan para rasul tentang adanya hari kiamat, hari pembangkitan, hari yakni hisab, hari pembalasan amalan, hari manusia akan dimasukkan surga atau neraka, hari akhirat. Demikianlah. Ini hasil tafsiratan wa dzikra. Memperhatikan, merenungkan, kemudian dibimbing ayat, maka akan menghasilkan pelajaran. Nah, peringatan. Wa anna hadza la yasulu illa li 'abdin munib, dan ini tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diantarkan ke kondisi demikian illa li 'abdin munib, kecuali bagi hamba yang munib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib ilallahi biqalbi wa jawarihi, kecuali hamba yang mau kembali kepada Allah dengan hatinya, dengan segenap anggota badannya. Nah, kalau orang enggak mau tahu tentang Allah, ya sudah. Buta mata, buta hatinya. Enggak diajak untuk melihat, merenungkan, nah, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa ciptaannya Allah, langit-langit dan bumi. Enggak connect dia. Enggak connect. Paling nanti mentoknya akalnya dia, perasaannya dia. Nah, kita ajak, duhai betapa indahnya itu langit. Kamu lihat enggak? Iya, saya lihat. Siapa yang membuat indahnya? Ya paling kejadian alam. Loh. Nah. Itu kalau dikejar itu tadi, fi amrim marij, dia berada dalam kegoncangan, kacau urusannya dia. Enggak bisa memberi pelajaran, enggak bisa memberikan peringatan yang demikian. Makanya Allah Ta'ala menyatakan yang demikian tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Yang demikian ada, nah, pelajaran, ada peringatan. Bagi siapa? Abdin munib. Hamba yang kembali berinabah. Kembali kepada Allah dengan segenap hati dan seluruh anggota badannya. Nah, ini hanasyakumullah. Rasul alaihissalatu wassalam satu kali keluar malam hari, gelap gulita. Gelap malam hari. Keluar ke tanah lapang. Lihat ke atas, ke langit dengan segala perhiasannya. Nah, ikhwan jazakumullah. Makanya di antara ayat yang dibaca salat malam, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi, perselisihan, pergantian malam dan siang, siang dan malam, itu terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kuasanya Allah, li ulil albab, bagi orang yang punya akal yang sehat, akal yang waras. Nah, ini hanuzakumullah. Siapa mereka disebutkan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Yaitu orang-orang yang mereka mengingat Allah baik kala berdiri, baik kala duduk, baik dalam keadaan berbaring. Nah, dan mereka memikirkan tentang ciptanya Allah Subhanahu wa taala, langit-langit dan bumi. Maka kesimpulannya dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Nah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik, antum bisa coba. Nah, malam, baik waktu gelap, satu kali antum coba waktu terang benderang. Ke sahrah atau ke ya ini tidak ke tanah lapang. Lapang enggak ada bangunan-bangunan kancil. Nah, antum merenungkan. Antum lihat ke atas. Lihat kanan kiri antum, lihat ke atas. Renungkan. Dalam keadaan posisikan antum abdum munib, hamba yang kembali kepada Allah. Nah, hamba kembali yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum akan dapati sesuatu yang selama ini mungkin antum tidak pernah bayangkan. Naam. Kalau mau kembali kepada Allah akan menghasilkan tabsiratau wa dzikra, pelajaran dan peringatan. Naam. Kemudian bandingkan dengan diri antum. Ternyata kecilnya antum. Nah, kecil dibandingkan ciptaannya Allah berupa alam semesta ini, langit-langit, bumi, gunung, batuan. Kita adalah kecil, lemah, lunak, ya. Nah, lemah dari banyak sisi, kecil dari banyak sisi, sebagainya dan sebagainya. Sehingga dari situ akan semakin menumbuhkan untuk kita mengagungkan Allah dan kita merendahkan diri, merendahkan tadallul, yakni merasa kecil, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ikhwan jazakumullah, kita merenung, kita memikirkan, melihat alam semesta, ciptaannya Allah, itu adalah juga dibutuhkan, diperlukan. Nah, namun, dalam keadaan yang demikian, jangan lupa, ya ini kita posisikan diri kita sebagai abdun munib, hamba yang mau kembali kepada Allah. Jangan kembali cuma kepada akalnya aja. Disitulah bedanya ilmuwan yang dia betul-betul semakin ilmu alamnya, penelitiannya, pemeriksaannya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmuwan-ilmuwan yang semakin kufur kepada Allah. Tapi jelas mereka fi amrim marij, urusannya itu kacau. Tidak bisa dipungkiri yang demikian. Nah, semakin mereka tidak kembali kepada Allah, semakin banyak ditimpa kebingungan-bingungan. Bahkan, ya penemuan-penemuan sekalipun belum bisa memastikan kesimpulannya, nanti akan ditentang yang penemuan yang lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada kalanya kontradiksi dengan kenyataan pada realitanya setelah dikaji dan dipelajari. Nah, berbeda ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari belajar dicekokin teori apa itu matahari mengelilingi bumi, pusat tata suryanya apa? Matahari ya, bumi mengelilingi matahari. karena kita enggak mengkaji ayat-ayat ya, terbawa gitu aja. Nah, paling yang buktinya cuma gambar-gambar gitu aja. Nah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah telah ada bantahan oleh para ulama membarkan ayat-ayat dan hadis-hadis bahwasanya itu adalah kesimpulan yang salah, baik secara nas maupun secara akal. Di antaranya karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah kutek membantah ya ini teori itu. Nah, bahwasanya matahari sebagai pusat tata surya, bumi mengelilingi matahari. Nah, ini banyak bertentangan dengan ayat-ayat. Walhasil, kesimpulannya sampai di sini ikhwan, kita akan bisa mengambil tafsirah, pelajaran wa dzikra dan peringatan dari kita melihat, memperhatikan, merenungkan, tadabbur ayat kauniyah ciptaannya Allah maupun ayat Al-Qur'an, ayat Qur'aniyah, maka itu ketika posisi kita adalah abdum munib. Karena yang demikian sekali lagi kata beliau, wa anna hadza la yahsulu illa li abdim munib ilallah biqalbihi wa jawarihi. Yang demikian tidak akan bisa mendapatinya kecuali bagi hamba yang munib kembali kepada Allah dengan hatinya dan seluruh anggota badannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di ayat yang ke-8. Tabsirata wa dzikra likulli abdin munib. Nah, itu kalau mau dikasih keterangan di situ. Surah Qaf ayat ke-8. Pembahasan kita sampai di situ. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah ta'ala summa da'ahum ila tafakkuri fi madati arzakihim wa akwatihim wa malabisihim wa marakibihim wa jannatihim. Kata beliau, kemudian Allah ta'ala mengajak mereka, manusia, termasuk yang ingkar-ingkar tadi, untuk tafakkur, untuk bertafakkur, memikirkan, nah merenungkan, fima dati arzakihim, pada materi rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wa aqwatihim, dan bahan makanan-makanan mereka. Wa malabisihim, dan pakaian-pakaian mereka. Wa marakibihim, dan kendaraan-kendaraan mereka. Wa jannatihim, dan kebun-kebun mereka. Ladang-ladang mereka. Ini, ya. Kalau kembali kepada surah Qaf, berarti setelahnya. Ayat ke-9, ke-10, ke-11. Nah, 9, 10, 11. Saya bacakan ayatnya lebih dahulu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasyid. Wa nahla basiqatil وَنَّهْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ طَلْعُ النَّذِيرِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Allah Ta'ala menyebutkan di ayat ke-9, kami turunkan dari langit ma'an, air. Nah, ini materi asal dari air. Nah, dari air inilah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluk-makhluk hidup. Nah, baik yang bernyawa maupun hidupnya tanpa nyawa. Loh, ada yang hidup tanpa nyawa. Tumbuh maksudnya. Nah, kalau enggak dibilang hidup berarti tumbuh. Namanya sebutnya tumbuhan. Ya kan? Tidak punya nyawa, tapi bisa tumbuh gitu loh, bisa berkembang. Aneh kan? Nah, itulah kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Nah, ikhwanul jazakumullah. Baik, kami turunkan dari langit ma'am mubarakah, air yang penuh barokah, air hujan. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, maka kami tumbuhkan dengan sebab air hujan itu jannat, kebun-kebun, tanaman-tanaman, wahabbal hasid, dan biji-bijian. Nah, yang sudah dipanen sebelumnya kemudian ditancapkan lagi ke tanah. Kok bisa tumbuh lagi? Nah, kita cuman metik, nabur ke tanah, nah, nyemai ke tanah, kok tumbuh lagi? Antumkah yang numbuhkan? Antumkah yang numbuhkan? Nah, kalau tanpa ada air, bisa enggak itu? Enggak bisa. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa anzalna minas sama'i mubarakan fa'ambatsna bihi. Dan kami turunkan air dari langit yang penuh barokah. Nah, fa'ambatsna bihi. Kami tumbuhkan dengan sebab ada air tersebut. Kalau kita mau kembali sekarang pertanian model apa saja. Mau model jenis macam, yakni teori tanaman. Petani-petani. Pasti nggak bisa lepas dari air. Mau medianya tanah, mau medianya kapas, mau medianya air sekalipun, apalagi nggak akan bisa terpisah dari air. Itu sudah sunnatullah, nggak bisa. Silahkan buktikan, menentang dengan sunnatullah adanya tumbuhan tanpa ada air. Nah, tantangan yang tidak percaya sama Allah. Nah, ini sudah nas fa'ambatsna bi jannati. Kami tumbuhkan dengan sebab air itu jannat, tanaman-tanaman, wahabbal hasid, dan biji-bijian. Tanaman yang dimaksudkan, yakni tumbuh tanpa biji. Ada kan? Banyak. Ada tanaman jenis memang harus pakai biji-bijian. Nah. Baik. Kemudian ayat setelahnya, wan nahla. Disebutkan secara khusus karena punya kekhususan. Nah, membahas kekhususan nahl, kurma. Nah, tidak cukup kita sepekan. Kalau membahas kurma ini. Dari keistimewaannya masing-masing bagian kurma itu tidak ada yang tidak berguna. Nah, kemudian sifat karakternya, kemudian bagaimana tumbuhnya, dan sebagainya, saya sampai masalah peluang pasarnya. Nah, mau dibahas? Khusus kurma? Ini tantangan bagi antum kalau mau jadi spesialis kurma, fadol. Nah, ambil waktu 3 tahun di Arab. Nah, nanti di 3 tahun berikutnya di Tunis. Nah, 3 tahun berikutnya di mana gitu yang anu lah menghasilkan kurma-kurma itulah, Mesir gitu kan. Pelajari detail-detail gitu. Jadi spesialis kurma. Ini tantangan betul loh. Karena memang Allah Ta'ala juga khususkan penyebutannya. Nah, antum teliti. Apa bedanya kurma dengan manis yang di kurma dengan manis yang di gula hasil tebu atau gula hasil aren misalnya. Antum teliti. Apa bedanya? Nah, ikhwanul jazakumullah. Antum waktu puasa Ramadan, kenapa ya sudah istirahat siang, waktu tarawih kok masih ngantuk-ngantuk? Nah, kenapa itu? Ikhwanul jazakumullah. Resepnya Rasul enggak kita pakai. Nah, kita perbanyak makan yang kandungannya karbohidrat. Nah, itu sudah. Nanti itu ngajak ngantuk memang. Tapi kalau antum cukupkan misalnya kurma, dah seger itu. Enggak lapar, enggak ngantuk, seger. Nah, ya bukan berarti enggak makan yang lain, tapi nah, apa rahasianya? Silahkan diteliti. Nah, antum buktikan. itu ya, kurma ini Masya Allah, pembisnis kurma ini kayaknya peluang ya. Nah, karena Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, وَنَّهْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نَدِيد, dan kurma, nahl kurma, بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نَدِيد, yang basiqah, tinggi, menjulang. Nah, طَلَعٌ نَدِيد, yang memiliki, apa itu? Sap-sapnya itu namanya apa? Mayang. Santa. Mayang, yang banyak. Nah, itu kurma. Ikhwan jazakumullah. Dari kurma muda, setengah tua, sampai tua, enggak ada yang buang itu kurma. Dari kurma basah, setengah kering, sampai kering, ada manfaatnya. Nah, dari mayangnya, dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya, ada manfaatnya. Kurma itu. Ya. Betul. Tantangan dari antum mau jadi spesialis kurma, nanti bisa buka pelatihan masalah kurma. Itu tadi. 3 minggu. Insya Allah. Ya, Bapak Aziz. Nah. Demikian ya, Hanya Zakullah. Ini ada pelajaran nanti. Ada peringatan. Syaratnya antum posisikan abdum munib, hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan kita ini adalah ciptaannya Allah, bahkan Allah khususkan sebagai rezeki. Nah, makanya Al-Imam Al-Qayyim menyatakan, kemudian Allah taala mengajak manusia untuk berpikir, memperhatikan madatu arzakihim, materi-materi, bahan-bahan rezeki mereka. Bahan-bahan makanan pokok mereka. Bahan-bahan materi pakaian mereka. Maroki bihim. Kendaraan-kendaraan mereka. Wujannatihim, dan kebun-kebun mereka. Wahual ma' yaitu air. Alladzi anzalahu minas sama' wa baraka fihi, yang Allah Ta'ala turunkan dari langit dan Allah berikan barokah padanya. Hatta ambata bihi jannatin muhtalifatis simar wal fawakih ma baina abyad wa aswad wa ahmar wa asfar wa khulwin wa hamidin wa baina dhalik, hingga kemudian Allah tumbuhkan dengan sebab air tersebut tanam-tanaman yang beraneka ragam, macam-macam buahnya, macam-macam hasilnya, antara yang warna putih, hitam, merah, kuning, ada yang manis, ada yang sepat, ada yang campuran manis dan sepat, nano-nano, kan gitu. Insyaallah. Ma ihtilafi manafiha wa tanawwu'i ajnasiha, seiring dengan aneka ragam manfaatnya dan macam-macam jenisnya. Wa ambata bihi al-hububa kullaha ala tanawwu'iha wa ihtilafi manafiha wa sifatiha wa askaliha wa maqadiriha, dan juga Allah Ta'ala tumbuhkan biji-bijian. Nah, kalau tadi tanaman-tanaman, sekarang tumbuhan yang tumbuh dari biji-bijian. Dari biji-bijian. Nah, dengan berbagai macam ragamnya, manfaatnya, sifat karakternya, bentuknya dan ukurannya. Summa afrodan nahla, kemudian Allah Ta'ala menyendirikan penyebutan kurma lima fihi min maudil ibrah, karena ada padanya maudil ibroh, tempat pembelajaran, pelajaran, wadilalah, dan penunjukan, alatila tahfa alam muta'amil, yang tidak diragukan, tidak tersamar, bagi orang yang mau memperhatikan. Nah, wa ahya bil ardo ba'da mautiha, dan Allah Ta'ala juga hidupkan bumi dengan sebab air setelah kematian bumi. Nah, Subhanallah. Ayat yang menyebutkan tentang air, nam, hujan itu sangat banyak. Artinya ini termasuk adalah perkara yang mengajak kita untuk menjadikannya pelajaran, menjadikannya peringatan. Nah, untuk semakin mengokohkan iman dan takarrub kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li abdim munib, bagi orang yang mau kembali sekali lagi. Nah. Wallahu alam bisawab, kita sementara cukupkan ikhwan jazakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.